cinta nan makin mandalam. Namun danau pun banyak dari tak mungkin kabar satu deuda di dalam genggaman. Sama kita ke mata rasa.